Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat, tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah ta'ala. فإلى الشيخ فليتفضل بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة. فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول: إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم حرصا منه على جمع الكلمة على الحق، ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها. وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه، وفيه الخير، كل الخير والسعادة، كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف، وإلى التآخي في الله والتحاب فيه، وإلى الرفق ببعضهم البعض، وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي، وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبوا إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم وأرواحهم على الحق والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول، انتهى كلامه، فأقول: نعم والله، إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول: الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه. انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جاء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله. وفي نفس الوقت عالج من يقع منه أو قد يقع منه الشدة، عالج من قد يقع منه الشدة الغير شرعية، فنهى عن إعانة الشيطان على هذا المخطئ. فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج، فالحدادية فعلا قد لفحوا بشيء من حر أفكار الخوارج. أليس الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر ولا يغفرون لهم ما صنعوا؟ فهكذا هم الحدادية. ثم قال حفظه الله تعالى: هؤلاء الحدادية إذا جرح جرح صغير يهلكونه، وإذا سقط لا يقوم، يهلك أي عندهم. وإذا تخيلوا أو افتروا عليه أنه أخطأ فلا بد أن يقوموا عليه. فهذا المنهج ليس إسلاميا ولا سلفيا ولا حتى إنسانيا، هذا وحش، منهج وحشي يفترس الناس ظلما وعدوانا، لا يفعله إلا أخس الوحوش وأقدرها. فهذا منهج مرفوض يا إخوة، منهج أنشئ للتفريق والتمزيق. بارك الله فيكم. انتهى كلامه. نعم إخواني في الله، فالحدادية لسان حالهم يقول: ويل لمن أخطأ، لا نقبل فيه توبة ولا رجوع. يا إخوتاه، الشرع يحرص على التقويم وإصلاح ما يمكن إصلاحه، فديننا دين الرفق واللين، ليس الدين الهدم والإسقاط. ما دام أنه يمكن العلاج والشفاء من تلك الأمراض. فتأملوا كيف صبر علماؤنا ومشايخنا الكبار على المخالفين، ونصحوا لهم مرارا سنوات طويلة وهم يحاولون التقويم حتى يحصل الإياس من رجوعهم وتوبتهم، فبعد ذلك يحذرون منهم ويحكمون عليهم بحسب مخالفاتهم. فالرفق عباد الله من أجمل الصفات التي تحلى بها هذا الإمام ربيع وإخوانه الأئمة النقاد. ولقد صدق أبو الفضل العراقي الحافظ حيث أنشد قائلا: لم أرى مثل الرفق في لينه، لم أرى مثل الرفق في لينه، أسرع للعذراء من خدرها، أسرع للعذراء من خدرها، من يستعن بالرفق في أمره، من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من جحرها، يستخرج الحية من جحرها. ومعنى هذا أن من استعمل الرفق في معاملة من يستحق الرفق فإنه يكون أسرع من المرأة البكر إذا أسرعت للاختفاء حياء من عيون الأجنبي. وهكذا يقتدر على إقناع المخالف فيطيع، كما يصعب استخراج الحيات إن دخلت جحرها، إن دخلت جحورها. فالشيخ سلمه الله وعافاه ووقاه كل سوء ومكروه اتصف بالرفق واللين مع من أخطأ، فإن كان الخطأ في أصول السنة وثوابت المنهج السلفي كرر النصح والبيان مرارا حتى يحكم المخالف على نفسه ويأبى الرجوع بعد ذلك فيحذر منه ويحكم عليه بما هو أهله. وأما إن كان الخطأ لا يتعلق بالأصول فإنه يأمر بالرفق والنصح بحسبه، لكن إن لم يكن ثم خطأ، لكن إن لم يكن ثم خطأ ولا انحراف إلا في نظر بعض الناس فحينئذ يأمر بالصلح والصبر على بعضنا البعض، وينبه المخالفين على أن هذا من حظوظ النفس وعمل الشياطين في التفريق بين الإخوة. ولذا تراه يكرر على أبنائه شباب هذه الدعوة بضرورة التآخي والصبر على بعضهم البعض ما دام أن ليس ثم أصول فاسدة يدرج عليها أحد الطرفين. ثم قال بعد ذلك: أفضل. قال: وكل منهج يفرق ويمزق فهذه علامة واضحة عليه كالشمس أنه منهج مبتدع، ومن شأن منهج السلف التجميع على الحق جمع الكلمة ووحدة الكلمة، ومن شأن البدع التفريق. فإذا رأيت منهجا يصدع بالباطل ليس بالحق فهذا منهج باطل ومنهج مبتدع. انتهى كلامه حفظه الله. نعم إخواني، جاء في المثل من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. وكلنا إخواني في الله يعرف وربما يحفظ قول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى أن قال الله عز وجل: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحرة إخواني في الله يسعون إلى التفريق بين الزوج وزوجته، وبين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه. وهؤلاء الحدادية يفرقون بين الناس. انظروا إلى هذا الإثم العظيم الذي حصل عند هؤلاء الحدادية، فإنهم يفعلون فعلا شنيعا، فعلا خبيثا. وهذا والله لا يذكرني بالحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فذكر أحدهما فقال: إنه كان يمشي بالنميمة. فهذه النميمة أن ينقل الأول، أو أن ينقل الرجل كلام الأول إلى الثاني بقصد التفريق والعكس. نعم، يفعل هذا الفعل من أجل التفريق. فإخواني في الله، الله عز وجل أمرنا بالتآخي، ولا يخفاكم الآيات الواردة في هذا الباب: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. فينبغي علينا إخواني أن نراعي هذا الأمر، نراعي الائتلاف، وننظر أن الله عز وجل أمرنا بهذا الأمر، وينبغي علينا أن نراقب قلوبنا، فإن الشيطان كثيرا ما يقذف في القلب أمورا ليست بواقعة وليست بصحيحة. فينبغي علينا أن نراعي هذا الأمر. ولا يخفاكم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فينبغي علينا أن نضيق على الشيطان مداخله، نضيق على الشيطان مداخله، فلا يجعل لنا على إخواننا شيء، وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرص على تضييق مداخل الشيطان. وإننا والله لقد بلغنا ما وقع بينكم حفظكم الله، وتألمنا كما تألم كل سلفي على الأرض. لكن كما قال الشيخ وذكرنا كلامه حفظه الله تعالى الذي قرأناه، أنه قال وأنا آمل من كل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها، إلى أن قال نتطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي. إخواني في الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الغاية. نحن كفريق يا إخوان، نحن كفريق ينبغي أن نتكاتف وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله عز وجل إلى قومه وأمره أن يدعو إلى الله عز وجل، وفوق هذا لم يجعله الداعي الوحيد، بل جعل له وزراء وجعل له معينين، بل لقد حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون له معينين وزراء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله من قبل إلا كان له حواريون وأصحاب. فهؤلاء الذين يعينونه ويقفون إلى جانبه هم الذين نصر الله عز وجل بهم هذا الدين. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن بعض جهات العون، قال إني لا أجد نفس ربكم من قبل اليمن، أي التنفيذ على المسلمين والإعانة. فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل. كن إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر، ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا. هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا. والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سمع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم. آمين. الله يبارك. سلام على بقية المشايخ في عدن. إن شاء الله. الله يبارك. نعم شيخ. إيه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ah min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita, serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas salat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustazuna Al-Ustaz Ruwaidhi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafizahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah, di negeri Indonesia yang mulia ini. Terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih, di ma'had minhajul athar, di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barokah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim, Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk. Sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahu kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka, berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma'. dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullah ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullah ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thullabul ilm mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullah ta'ala, laqad adraktu ana وأدرك غيري أن هناك تيارين قد ضرب الدعوة السلفية في صميمها. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan, yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, akaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj. Akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah taala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah taala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Lamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bidarbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bina'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bithawbihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah. Malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu auna syaitan ala akhikum." Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah. Kelompok Al-Haddadiyah. Mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala beliau melanjutkan dalam wasiatnya, haula'il haddadiyah, mereka orang-orang haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta, la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsyial litamziqi wat tafriq, manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah, yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir rifti fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Al-Syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fa hadha alamatun wadhihatun alayhi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi, pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu, barang siapa yang ucapannya lembut maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban وما يعذبان في كبير بل إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة إلى آخر الحديث. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah, di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba, menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah Subhanahu wa taala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyag wa fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Salah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah, dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.